Selamatkanlah cinta kami, oh Tuhan yang Maha Kuasa, dari ranjau penuh berduri yang akan memusnahkan kami berdua. Malam. tiada terkata. Apabila ku terpandang wajahmu yang seirat kekasihku yang dulu, aku tergamam tiada bersuara. Apabila kau menjolim padaku seolah kau membaca pintu hatiku. Wajahmu manis yang mempesona. Terima kasih. numa cata de mistar. Ada orang kata hidup sepi tanpa cinta. Bercinta dia dari hati, bercinta sampai ke mati. Bercinta dia dari hati, bercinta sampai ke mati. Pahamilah, hayatilah. Bersabarlah bila putus cinta. Waspadalah orang sakit hati. Bersabarlah bila putus cinta. Thank you.

Thank you. cinta tak peduli akhirnya. Sesepertinya keterlaluan, cinta tak jauh mungkinkan di hati semua. Tak seriang ketika dulu. Pudar suasana girangku, hati tak segirang ketika itu. Sampai hasil kau buatku, sakitnya hatiku, oh sakitnya. Kali.